Terima kasih udah mampir. Ini lagu di album barunya Republik, judulnya Separuh Sayapku. Jangan lupa subscribe and check it out. Walau